Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah keberadaan kita pada hari ini, di hari yang penuh dengan berkah, di waktu-waktu yang penuh dengan limpahan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di acara kita, acara penyujuh hati, untuk mengkaji Al-Qur'an secara lebih mendalam, untuk sama-sama kita mencoba memahami pesan-pesan Al-Qur'an yang akhirnya mampu kita jadikan sebagai bagian daripada aktivitas kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat 10 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab pedih. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi kehidupan, Al-Qur'an yang merupakan sumber kenikmatan, Al-Qur'an yang merupakan jaminan dari Allah sebagai kunci pembuka pintu syurga, ketika ini tidak dipahami dengan baik, malah sikap yang selanjutnya yang terjadi adalah wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati, keluarlah sikap-sikap yang berangkat dari hawa nafsu karena terpengaruh dengan mataul ghurur, ya, keindahan dunia yang begitu sangat memukau, sehingga akhirnya tidak perlu lagi dengan ajaran agama karena ambisi yang begitu besar terhadap dunia dan lain-lain sebagainya, akhirnya malah bukan melaksanakan pesan-pesan Al-Qur'an, keinginan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan seseorang, malah menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati, terjadilah suatu sikap yang jauh dari batas nalar manusia. Ketika seseorang sudah diberikan kebaikan, sudah dikasihani, diberikan segala fasilitas kehidupan, ya, dia, keluarganya, anak istrinya, tapi ternyata malah tidak berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta karena mengikuti hawa nafsunya, terjadilah sikap-sikap seperti ini. Jadi jangan heran kalau ada orang yang ingkar kepada Allah. Jangan heran kalau ada orang yang malah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, suatu tindakan yang malah sebenarnya bukan membuat kehidupannya menjadi lebih baik tapi menjadi lebih buruk. Itu semua karena bersumber dari hawa nafsunya, karena keinginan pribadinya, dan karena pengaruh ambisi atau faktor-faktor keduniawian lainnya yang membuat dia menjadi berubah seperti ini. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'tadna lahum azaban alima. Hidup mereka tidak akan menjadi baik. Akan selalu ada azab yang pedih. Getir kehidupan akan diperolehnya. Ketidaknyamanan dalam kehidupan akan diperolehnya karena sikap-sikapnya seperti itu. Sudah cukup keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran surga neraka yang ada, tentang gambaran hari kiamat yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kehidupan selanjutnya. Semua ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, ketika orang-orang yang kufur terhadap Allah, mereka itu dijejerkan untuk masuk ke dalam neraka. Ini adalah balasan orang-orang ingkar terhadap Allah. Dan begitu banyak ayat lain menjelaskan tentang bagaimana hukuman Allah yang Allah persiapkan kepada mereka. Semua ini menjadi bukti dan sekaligus sebagai peringatan bagi kita untuk tetap melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah di dalam kehidupan kita, terutama sekali di bulan suci ini. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 10 ini merupakan bahasa lain dari inzar. Jadi pesan Al-Quran itu pertama hidayah, yahdi lilatihi akwam pada ayat 9. Yang kedua adalah wayubashiru mubashiron, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Menariknya Allah tidak menyebutkan iman tapi amal. Karena apa? Karena iman itu konsekuensi logisnya adalah amal. orang yang beriman yakin kepada Allah itu pasti berbuat. Maka konsekuensi yang ketiga dari ayat 10 ini adalah nazir, memberi peringatan. Suatu hal yang menarik di ayat 10 ini ketika kita cermati, wa annallazina la yu'minuna bil akhirah, Allah langsung menyebutkan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, tidak menyebutkan beriman yang tidak beriman kepada Allah. Padahal sebenarnya yang kita imani yang utama dan pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah lah maka terciptalah hari akhirat, dan karena Allah lah maka ada makhluk yang bernama surga dan neraka. Tetapi Allah menyebutkan di sini bil akhirah, tidak la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah, karena orang yang tidak beriman itu statusnya sudah berada pada level yang tidak cerdas. Statusnya bisa disamakan dengan hewan. Kenapa? Ada pepatah mengatakan al-jamusu bil lijamati wal hurru yakfihi bil isyarati. Hewan itu, lembu itu, untuk mengarahkannya supaya berada pada jalan yang benar, di ayat 9 kemarin kita kaji, itu harus dengan cemeti. Adapun orang yang merdeka, yang cerdas, dia cukup dengan isyarat. Maka di sini bahasanya Allah menggunakan sudah bahasa hewan sebagai penghinaan. Karena apa? Karena orang yang beriman itu yarsudun. Di bulan Ramadan ini ada ayat doa di antara ayat-ayat puasa. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Orang yang berpuasa itu akan menjadi orang yang cerdas. Kenapa dia cerdas? Karena dia membaca Al-Qur'an. Jadi ketika dia membaca Al-Qur'an timbul kecerdasan. Ketika dia cerdas, dia tidak harus pakai tongkat, pakai kayu, dipukul baru mau sholat. Tidak harus ditimpa bencana baru dia puasa, tidak. Dia cukup bil isyarah, hanya dengan isyarat, nampaknya Tuhan ini tidak senang kalau saya tidak tahajud, kata Ustaz Perdana kan. Kok saya enggak bisa tidur malam? Ah udahlah, bagus tahajud gitu kan. Nah, ini membuktikan al-hurru yakfihi bil isyarah. Di ayat 10 ini terlihat jelas orang yang tidak cerdas itu perangainya seperti jamus yang harus bil lijamah, seperti lembu yang diarahkan harus pakai kayu dan tongkat. Dia takut dengan azab, dia takut dengan siksa. Maka bahasanya pun bahasa azab, bahasa siksa. Kalau orang yang beriman tuh bahasanya cinta kasih. Jadi bahasanya bukan masalah surga dan neraka, tapi bagaimana dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bahasanya sekali lagi wa annallazina la yu'minuna bil akhirah, yang tidak beriman dengan hari akhirat, dia cocok diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan hewan, yaitu atadna lahum azaban alima, harus dengan bahasa intimidasi. Kita azab dia dengan azab yang amat sangat pedih. Kalaupun sudah dengan bahasa intimidasi ini juga tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mau berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mau sholat karena Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang okazion kata orang Arab, penuh bonus dan bursa, juga tidak mengambil kesempatan, maka pesan Nabi sangat menarik untuk kita dengar. Kalaulah sudah datang Ramadan dan dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada yang diharapkan dari orang yang seperti ini. Kita pun tidak dapat menggunakan bahasa apa lagi untuk orang yang seperti ini. Iya, para pendengar rahimakumullah, benar sekali yang sampaikan Ustaz Janal tadi. Ada satu hal penting dari apa yang disampaikan Ustaz Janal berkaitan dengan keterangan Al-Quran ini, bahwa di dalam kehidupan ini hidup akan bersemangat kalau ternyata kita punya target. Hidup akan menjadi lebih bersemangat kalau kita punya visi. Dan hidup itu akan menjadi tidak menentu, menjadi tidak bermakna, menjadi suatu kehidupan yang sangat menjemukan kalau ternyata di dalam hidup itu kita tidak punya tujuan, tidak punya target, tidak tahu apa yang harus kita capai. Makanya di dalam banyak kata-kata hikmah kita diperintahkan untuk bermimpi, kita diperintahkan untuk membuat angan-angan, membuat cita-cita, karena ini semua sebenarnya bertujuan untuk membuat kita lebih bersemangat dalam hidup ini karena ada target yang kita kejar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati, orang-orang yang tidak punya visi, tidak punya target, tidak punya tujuan di dalam kehidupan, itu sama saja artinya hidupnya itu tidak bermakna, hidupnya itu tidaklah akan membahagiakannya. Ya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman akan keberadaan hari akhirat, maka hidupnya akan jauh lebih bermakna. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keberadaan yaumul mahsyar, keberadaan surga dan neraka, kondisi di mana nanti di hari akhirat, hari mahsyar kita dikumpulkan. Ya, di dalam surah Qaf kita bisa mendapatkan keterangan, waja'at sakaratul mauti bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakaratul maut itu datang menjemputmu dan itu adalah sesuatu kebenaran yang selama ini kamu tidak percayai, inilah, itulah tindakan kamu selama ini yang mencoba untuk melarikan diri dari kematian. Tidak hanya sampai kematian saja yang diterima. Allah mengatakan, wa nufikha fis-suri zalika yaumul khuruj. Kelak satu saat akan ditiupkan kembali ruh kamu ke dalam tubuh kamu. Hari itu adalah hari di mana kamu akan dikeluarkan dari perut bumi. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Tidak juga berhenti sampai peniupan ruh saja, setiap orang akan diiringi oleh sa'iq, penggiring, dan kemudian ada syahid. Ya, orang akan ada malaikat yang akan menyaksikan segala setiap perbuatan yang sudah dilakukannya. Ya. Sa'iku wa syahid, laqad kunta fi ghaflatin an haza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari ini kami akan bukakan matamu seluas-luasnya, bahwa inilah janjiku, kata Allah, yang selama ini aku berikan kepadamu. Kita dari awal sudah diajarkan untuk hidup memiliki target, punya tujuan, punya misi, yaitu yang paling tertinggi dan terbesar itu adalah keberadaan akhirat. Sehingga akhirnya seorang mukmin yang betul-betul percaya akan keberadaan hari akhirat, dia akan semakin bersemangat di dalam kehidupan ini. Ketika dia berpikir untuk melakukan tindakan negatif dan teringat akan keberadaan akhirat, dia kemudian mengatakan, ini akan dipersaksikan nanti pada hari kiamat, sehingga akhirnya dia mundur atau urung untuk melakukan tindakan kejahatan yang sudah dipikirkannya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat adalah orang-orang yang hidupnya tidak punya tujuan, tidak punya target, dan selamanya hidupnya tidak akan pernah berbahagia. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan keberadaan kita di bulan Ramadan ini semakin membuat kita bersemangat, karena banyak sekali janji kebaikan yang Allah berikan. Orang yang tidur itu jauh lebih baik daripada orang yang berzikir kalau di bulan, di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan ini lebih baik orang tidur daripada orang yang berzikir, lebih baik daripada orang yang tidur. Ya, itu yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, bukan memperbanyak tidur, karena kita sudah tahu bahwa tidurnya di bulan Ramadan seperti orang berzikir di bulan lainnya. Lebih baik berzikir, karena itu akan memberikan pahala yang besar kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.